datang, nafas bermula mencari noktanya yang hilang di mata. Cahaya fajar membunuh buana, hati pun bersuara kasih mulai terasa. Bangkitlah jiwa hamba bersama naluri cinta, terkenan janji setia di atas singgasana yang terikat. Biarlah mereka memandang, biarlah suatu penghinaan. Oh, terkasih kau.